Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidh Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Qala Abu Hatim radhiyallahu an, fal wajib 'ala al-'aqil luzum as-safah 'inda wurud al-isa'ah 'alayh min al-'alam bi asrihim. Menjadi kewajiban orang yang berakal, uqala, untuk selalu safah. Dan telah lalu beberapa kali penjelasan atau definisi safah, izalat athar, berusaha menghilangkan bekas ketika disakiti orang. Ya, ini ada perasaan jengkel, sakit hati, dendam, dan yang semisalnya, dibuang jauh-jauh, tidak melakukan taknib atau tathrib, tidak mengutarakan kesalahan, tidak menyampaikan itu kepada yang bersangkutan, walaupun dia berhak untuk dikatai itu, tapi dia tinggalkan semua itu. Safah, saat dia diganggu, isaah, disakiti, orang melakukan sesuatu padanya yang itu jelek, sayyi', entah itu dengan kata-kata, entah itu dengan perbuatan, minal alam bi asrihim, itu kepada semua orang. Semua orang yang mengganggu dia, yang menyakiti dia, orang berakal, keharusan dia yasfah wa ya'fu, memaafkan. Roja'a afwillah Jalla wa ala an jinayatihi allati irtakabaha fi salifi ayyami, dengan berharap itu ihtisab agar Allah juga mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu, dulu mungkin pernah dia berbuat ini itu, pernah bermaksiat. Dengan dia memaafkan orang lain, wal jazaa' min jinsil amal min hadzal bab, balasan serupa dengan perbuatannya, dia berharap agar Allah pula ampuni dosa-dosanya. Li'anna sahibal safah innama yatakallafu safah, innama yatakallafu safha bi'itharihil jaza. Orang yang yasfah tadi, memaafkan, menghilangkan sisa dan kejengkelannya, tidak mengutarakan kesalahan orang yang berbuat salah padanya, dia paksa dirinya melakukan itu walaupun berat memang. Makanya disebutkan yatakallaf, karena bukan perkara yang ringan, berat. Tapi dia lakukan semua itu itharihil jaza, karena yang dia harapkan balasannya dari Allah tadi untuk mengampuni dosa-dosanya. Wa sahibul iqab wa in intaqam ila nadami aqrab. Sementara kalau kamu lebih memilih jalur balas, intiqam itu membalas, kamu disakiti, ya kamu sakiti juga orang itu. kamu dijahati, kamu jahati juga. Orang itu berbuat isa'ah kepadamu, kamu juga berbuat isa'ah kepadanya. Dia iqab, menghukum atau membalas orang itu serupa dengan yang dia lakukan. Ilan nadami akrab, seringnya akan menyesal dia. Dia akan menyesal karena yang dia perjuangkan dirinya sendiri, pribadinya. Tidak akan dengan cara itu membalas. Kemudian orang merasa puas, mulia, terhormat. Kalaupun ada semu dan sementara, sesaat dia merasa puas dan senang, tapi berikutnya akan mengarah kepada penyesalan. Tidak akan bahagia, tidak akan senang secara hakiki, kecuali orang yang memaafkan. Fa'amma man lahu akhun yawadduhu fa'innahu yahtamilu anhu dahar kullahu zallatihi. Itu secara umum kepada orang lain. Kata Ibnu Hibban rahmatullah alaih, adapun kalau itu kepada saudaramu sendiri, ikhwan yani, teman kamu, sahabatmu, ya wadduhu, yang dia itu kamu cintai, yani ada hubungan dekat, hubungan baik antara kamu dengan dia, dia pun mencintai kamu, menghormati kamu, ya pasti ada saja namanya orang, dia melakukan ini, dia mengucapkan itu, sesuatu yang menyakiti kamu. Mungkin kamu gak duga-duga, ya Allah kok teganya, kok sampai hati fulan berkata begini, berbuat begitu padaku. Yahtamil anhu, maka pikullah beban itu. Ini jangan anggap kesalahan itu darinya. Kapan? Ad-dahrokullahu, sepanjang masa. Ya, selama kamu berteman, bergaul dengan dia, kekurangan-kekurangan itu sofah. Itu yang lebih utama bagi orang yang berakal. Karena kedekatan ya, tentu membuat adanya gesekan. Ada saja percikan ini itu, ya ini. Kalau kamu kurang bisa jaga, kurang bisa bersabar memikul kekurangan-kekurangan itu, ya akan sulit bagimu untuk mencari teman dekat. Gak akan ada yang mulus dan sempurna, gak akan pernah berbuat jelek padamu, gak mungkin. Maka jalan terbaiknya, yahtamil, pikul saja. Pahitnya kamu tahan, kamu yasfah, kamu tasfah wa ta'fu. Qala wa laqad akhbarani Muhammad ibn al-Mundhir qala haddathana Ahmad ibn Dawud at-Tammar qala sami'tu Marduyah as-sa'ig yaqul. Mungkin sudah sekian kali pernah kita sampaikan muhaddithin min babil faidah. Kalau sighah seperti ini, demikian mereka mengucapkannya di kalangan ahlul hadith. Marduya, naftuya, rohuya. Adapun nuhat, ahli nahwu atau lughawiyin, ulama bahasa, lebih cenderung kepada Wai. Sehingga kalau mereka akan mengatakan Mardawai. Itu bacaan mereka ahlul lughah. Mardawai, Rohawai, dan yang semisalnya. Semua dengan Wai, Naftawai. Tapi muhadithin tadi, ya, Marduyah, Naftuyah, Rohuyah. Itu beda bacaan sighah ya dan ha ini antara muhadithin dan lughawiyin. Yaqul, sami'tu Fudail ibn Iyad, yaqul, ighfir li akhika ila sab'ina zallah. Maafkan saudaramu sampai 70 kali ketergelinciran. Ini 70 kali kesalahan dia. Qila lahu wa kaifa dhalik ya Aba Ali? Maka Fudail ditanya, karena Fudail imam besar di zamannya. Bagaimana mungkin itu seperti itu Abu Ali? Kenapa kok sampai engkau katakan 70 kali tergelincir? Qala li anna al-akh alladhi akhaitahu fillah laisa yazillu 70 zalla. Kata beliau, karena kalau itu saudaramu yang betul-betul mencintaimu karena Allah, artinya betul-betul menghargai kamu, memuliakan kamu, ingin tetap berhubungan baik denganmu, ya dia juga enggak akan melakukan 70 kali kesalahan. Sekali dua kali dia faham, kok marah, kok tersinggung kamunya. Aku berkata begini, aku bicara begini, aku melakukan ini, kan kelihatan orang kemudian berubah sikapnya, berubah ini jadi jengkel, jadi marah, cemberut atau semisalnya. Berarti kamu juga faham, kamu bisa ambil pelajaran, oh fulan ini gak bisa diginikan orangnya. Pelajaran berharga bagimu. Sementara kamu tahu ini orang baik, temanmu ini, kamu ingin tetap menjaga ukhuwah baik dengan dia, ya sudah, hal yang serupa tadi gak akan kamu ulang, gak akan kamu tergelincir lagi di situ. Itu yang dimaksud. Akhalladhi akhaitahu fillah laisa yazil 70 zalla. Karena gak mungkin dia ngulangi sampai 70 kali kesalahan yang sama. Sudah tahu saudaranya gak seneng diginikan atau cara ini atau apalah. Masing-masing orang beda-beda satu dengan yang lain. Intinya tadi kamu faham, kamu mengerti, cerdas kan, orang berakal. Ya sudah, lain kali kamu bisa tahan diri. Kamu enggak ingin lakukan hal yang sama kepadanya, agar tetap mesra dan baik, langgeng hubungan kamu dengan dia. Adapun orang yang enggak peduli dan memang tidak ingin menjaga hubungan baik denganmu, mungkin akan dia ulang-ulangi lagi kesalahan yang serupa, ketergelinciran yang sama. Sudah tahu itu marah kalau digitukan, atau nanti merah cemberut wajahnya, murung, dan tetap saja diulangi lagi nanti ini. Itu yang dimaksud, kata Fudail bin Iyad. Maka ya maafkan saja, karena kalau dia betul-betul saudaramu yang mencintaimu, enggak akan terulang. Dan begitu kenyataannya, orang yang betul-betul ingin baik dengan kamu, ya, tahu satu dua kali pernah ada gesekan dengan kamu, lain kali dia faham sudah. Ini perkara sensitif pada fulan, masalah ini gak boleh aku sentuh, masalah ini gak boleh aku buka. Naam. Qala wa anshadani Ali ibn Muhammad al-Bassami, idza lam tujawiz an akhin laka athratan falasta ghadan an athrati mutajawiza. Kalau kamu tipe orang yang tidak mudah memaafkan kesalahan dari temanmu, maka aku khawatir pada diriku juga ketika aku salah padamu, mungkin enggak disengaja tergelincir ini, aku khawatir kamu juga enggak akan memaafkan aku. Artinya orang was-was mau dekat dan berteman denganmu kalau watakmu seperti itu, enggak mudah memaafkan. Wa kaifa yurajjikal ba'id li naf'ihi idza kana an maulaka birruka ajiza. Dan bagaimana orang yang jauh berharap darimu bisa mendapat manfaat, bisa dapat kebaikan, sementara kebaikanmu itu sulit untuk didapati, berat atau jauh untuk bisa orang mendapat manfaat atau kebaikan darimu. Artinya dengan sikap kamu seperti itu membuat orang enggan dekat dengan kamu. Apalagi kalau kamu dikenal 1, 2, 3, 4 orang pengalaman dengan kamu seperti itu, fulan begini. Dan kalau sudah marah, kalau sudah sakit hati, orang salah pada dia, panjang dan lama sekali, gak selesai-selesai, diungkit lagi, dibicarakan lagi, dibongkar lagi, dikorek-korek lagi, fulan berbuat begini, alan berbuat begitu, itu terus yang dia putar. Siapa yang mau dekat sama kamu? Siapa yang berani untuk bisa muamalah dengan kamu? Orang kan lari. Artinya kamu sendiri yang akan merugi, orang gak akan berani dekat. Bagaimana orang mau dekat? Ini orang masih jauh posisinya, ingin dekat sama kamu, berharap bisa dapat manfaat. Tapi ketika dengar atau tahu kamu seperti itu, bukan tipe orang yang gampang memaafkan, dan kalau sekali orang berbuat jelek padanya, terus akan diingat-ingat, dendam kesumat yang tiada henti, ya na'udzubillah, orang akan lari menjauh darimu. Takut. Qala anba'ana Muhammad bin Salih At-Tabari qala haddathana Ar-Ramadi qala haddathana Al-Ju'fi Yahya ibn Sulaiman qala haddathana Ibnu Abjur qala haddathani Abi qala aqbala Sya'bi yawman fa idza huwa bi rajulain min qaumih min wara'i jidar qasir. Suatu hari Imam Amir ibn Syarahil Asy'abi, Imam besar tabi'in, suatu hari sedang jalan melewati tembok yang enggak seberapa tinggi, tembok pendek begitu. Di balik tembok itu ada dua orang, orang dekatnya Syabi, dari sukunya mungkin satu kabilah. Qala fastama'a alaihima, ternyata sedang bicara dua orang ini, sedang ngobrol satu dengan yang lain, membicarakan Sya'bi. Sya'bi itu begini, Sya'bi begitu. Fa idza huma yaqa'ani fihi wa yashtumanihi, dan keduanya mencela, mencaci maki Sya'bi. Wa yastanqisanihi hatta aktsara, dan banyak sekali bicara keduanya, apa Sya'bi itu begini, wah. Ini dijelek-jelekkan dan dicela oleh keduanya. Falamma atala asrafa alaihima Sya'bi. Begitu selesai panjang dan banyak bicara keduanya, Sya'bi muncul mendatangi keduanya. Faqala, kata Sya'bi, hani'an mari'an ghaira da'in mukhamirin li'izzatin min a'radina mastahallat. Ini hani'an mari'a, itu ungkapan biasanya dikatakan kalau lagi makan, makan yang enak, yang lezat, nikmati. Dan mungkin kalau bahasa kita, Masya Allah, Masya Allah, bicara apa kalian berdua? Ghaira da'in mukhamirin. Ya kalau itu makanan, mudah-mudahan yang kamu makan bukan makanan yang beracun, berpenyakit. Karena barusan kalian telah menghalalkan kehormatanku. Ya, ini dengan mencela tadi, membicarakan aib-aibnya, ditegur oleh Sya'bi, diingatkan. Faqala wallahi ya Aba Amr ma naqa' fika ba'dal yaum. Malu keduanya, sehingga kemudian mengatakan, wahai Abu Amr, insyaallah setelah hari ini enggak akan kita akan bicara lagi mencela kamu ini. Ini meminta maaf. Qala wa anshadani ba'du ahli al-ilm wa la rubbama ibtasama al-waqur min al-adha wa dhamiruhu min harrihi yata'awwahu. Terkadang orang yang wibawa senyum di hadapanmu padahal kamu ganggu dia, padahal kamu menyakiti dia dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu, sementara hati dia yang senyum di hadapanmu, mukanya, hati dia itu seperti kepanasan terbakar. Ya ta'awah itu orang kalau kepanasan gimana sih, kena api atau dia kepanasan, ya sakit. Siapa orang nggak kesakitan, sakit maknawi, kesal, jengkel, sedih. Kif fulan yang diketahui temannya, saudaranya berbuat jelek seperti itu, merusak kehormatannya seperti kisah Sya'bi barusan. Dan kadang ironisnya, kamunya menyangka dia gak paham. Kamu menyangka dia gak paham kalau kamu berbuat jelek itu. Buktinya menurut kamu yang jahil, senyumi sama ana. Hoyir, Masya Allah. Senyum, ramah, ketemu ya, nyapa, ahlan wa sahlan, bekhair, efendi, sehat ini. Kamu kira dia gak dengar, gak tahu apa yang kamu lakukan di belakangnya. Kamu kira gak sampai kepada dia apa yang kamu ucapkan tentangnya. Kadang dia tahu, dia dengar sampai padanya apa saja yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan tentang dia. Dia senyum di hadapanmu walaupun dhamirnya, hati dia kepanasan seperti menahan panasnya. Wala rubbama khazanal halimu lisanahu hadharal jawabi wa innahu lamufawwahu. Terkadang orang halim karena dia memang bijak, karena dia orang terhormat dan berwibawa, dia menahan lisannya, enggak mau bantah kamu, enggak mau menegur kamu. Kamu yang bicara begini, Kamu yang berkata begini. Hadarul jawab, dia tidak mau bicara itu, khawatir kamu nanti bantah lagi. Kamu nanti akan bicara lagi di belakangnya. Wa innahu la mufawwahu, padahal dia orang yang kalau seandainya mau bicara akan membungkam kamu. Kamu enggak akan banyak bisa berkutik di hadapannya. Tapi itu tidak dia pilih. Untuk jawab, bantah tentang dirimu, itu tidak dia lakukan. Apa yang disebutkan ini nukilan Ibnu Hibban dari Ba'd Ahli Ilm, disebutkan juga oleh seorang penyair, mirip sekali maknanya. Hakim, penuh kata-katanya dengan hikmah dan fakta kenyataannya di kehidupan di lapangan seperti itu. Dia katakan, qalu sakatta wa qad khusimta, qultu lahum innal jawaba libabi syarri miftahu. Mereka pada menyalahkan aku, ini teman-temannya mungkin. Kenapa kamu diam? Waqad khusimta, kamu dimusuhi loh. Ya ini fulan bicara kalau kamu begini, kamu dikatai itu mereka. Entah dusta, entah fitnah, entah nambah-nambah, entah ini. Walhasil mereka nyerang kamu. Khusimta, mukhosamah. Kamu dimusuhi loh. Mereka pada bicara, mereka banyak menyerang ke arahmu, membidik kamu. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu enggak bantah? Kenapa kamu enggak jawab? Qultu lahum, maka aku jawab ke mereka, innal jawab libabi syarri miftahu. Kalau aku jawab, itu menjadi kunci pembuka pintu syar. Pintu kejelekan. Artinya itu akan menjadi gayung bersambut kalau akunya jawab. Satu, akan mengesankan sekali kalau kamu dengan dia ternyata satu level, gak ada beda. Hadha syirir, kamu juga syirir, ternyata dia jahat, jelek. Apa bedanya sama kamu, kamu jawab? Sama berarti. Dia jelek-jelekan, kamu balas jelek-jelekan. Dia lakukan ini, kamu lakukan yang sama. Kemudian kamu akan ngasih bahan ke dia. Apa yang kamu ucapkan akan diolah lagi sama dia, jadi bahan untuk kamu, kasih amunisi untuk kembali menyerang kamu. Seperti yang dia katakan, innal jawab libabi syarri miftahu. Kalau aku jawab, itu akan menjadi kunci pembuka pintu kejelekan. Akan panjang sudah urusannya, enggak akan ada henti. Kayaknya dia diam. Fal'afu an jahilin au ahmakin adabu. Maka memaafkan, enggak dia anggap biar ngoceh, ngomel seperti apa, bicara semaunya, menjelek-jelekkan dirinya. Memaafkan orang jahil atau orang dungu, orang bodoh, ahmak, itu adab. Adab terbaik menghadapi orang jahil, adab terbaik menghadapi orang dungu, bodoh, adalah dengan kamu maafkan. Biar aja, anggap sesuatu yang enggak pernah terjadi. Naam wa fihi lisaunil irdi islahu. Demikianlah, bahkan dengan kamu memaafkan dan kamu diam, itu lebih menjaga kehormatanmu. Kamu dengan itu membenahi, menjaga kehormatanmu. Kalau enggak, kehormatanmu sendiri akan kamu hancurkan. Artinya, yang kamu pertaruhkan kehormatanmu loh. Kamu jawab, nanti sana jawab. Kamu jawab lagi. Akhirnya, kehormatan kamu yang jadi taruhan. Dia semakin berani, dia semakin menjadi-jadi. Kehormatanmu akan dibongkar-bongkar, diinjek-injek, enggak karuan. Makanya dengan diam, saunul irdi islahu. Lebih menjaga kehormatanmu dengan memaafkan. Innal usuda latukhsha wa hiya samita, wal kalbu yuhtha wa yurma wa huwa nubbahu. Ini dia permisalkan seperti singa. Singa itu siapa yang enggak takut? Dalam keadaan dia diem. Kamu enggak pernah dapati singa banyak bersuara, enggak akan. Dia sekali bersuara, sekali dua kali seperlunya, entah saat apa. Tapi bukan tabiat dia, bukan sifat singa untuk sering mengeluarkan suara. Tapi sangat ditakuti. Bahkan istilah orang kan dia rajanya hutan. Diem. Tenang. Mungkin dia gayanya duduk, tidur gitu. Tapi siapa yang gak takut sama dia? Sementara anjing, dia terus-menerus menggonggong dan itu tabiatnya. Lapar, kenyang, haus, gak haus, capek, gak capek, yang gonggong itu penggaweannya dia. Kan kencang sekali suaranya untuk menggonggong-gonggongi orang. Tapi orang gak takut. Artinya anjing itu dilempar, disiram pasir atau air atau ini, dipukul, dihalau sama orang, dibenci. Tabiat dia terus gonggong, terus mengeluarkan suara. Tapi bukan dengan itu kemudian dia ditakuti. Bukan dengan itu dia kemudian disegani. Ya begitulah bedanya. Bahkan dia menjadi binatang najis, hina. Dan orang muak atau risih dengannya. Gonggongnya gak selesai-selesai. Ini itu tabiatnya. Kamu kira dua gonggong ini karena lapar, kasih daging. Kamu kasih daging, kamu kasih makan, kenyang, diem ini. Enggak, ya terus saja gonggong. Oh ini kehausan, kamu kasih minum banyak. Selesai banyak minum, diem ini insya Allah. Enggak, terus gonggong. Ya yes, itu bawaan dia. Itu tabiatnya. Tapi dengan dia menggonggong tidak berarti kemudian orang takut pada dia. Enggak berarti kemudian dia jadi binatang yang disegani atau ditakuti. Singa enggak ada suaranya. Diem. Dia paling bersuara sekali dua kali. Tapi seperti itu bedanya jauhnya. Ini analogi beliau berikan. Enggak mesti yang banyak bicara, banyak komentar, itu kemudian disegani, dicintai. Salah hitung kamu kalau seperti itu. Apalagi dengan bicara yang meledak-ledak, dengan suara kencang. Atau kamu menghadapi orang yang kadang mungkin gayanya bentak-bentak dengan suara melengking, suara keras. Kamu ini memang berarti kamu begini, wah wah wah wah wah wah wah. Dia mungkin dengan itu berharap disegani, takuti, enggak akan. Bukan dengan itu orang menyegani kamu. Enggak akan dengan cara itu kamu dihormati, dimuliakan orang. Yang satunya enggak banyak bicara, diem, sekali bicara seperlunya, dan itu sangat mengena. Sekali, dua kali, ini begini, begini, begini. Orang segan, orang malu. Dan dengan itu dia semakin dihormati, dicintai orang. Orang senang dekat dengannya. Orang nyaman bermuamalah dengannya. Ala kulli hal, itu yang mereka sebutkan terkait memaafkan orang jahil. Terakhir mungkin, qala amba'ana Abu Awanah Ya'qub ibn Ibrahim, qala amba'ana Abdullah ibn Husain al-Misisi, qala amba'ana Ya'qub ibn Abi Abbad, qala Fudail ibn Iyad. Kembali kata Imam Fudail bin Iyad, man talaba akhan bila aib, bagia bila akh. Kalau kamu berharap mendapat teman tanpa aib, ya kamu gak akan dapati teman selamanya. Ya gak mungkin. Ini kamu tinggalkan, kamu benci, kenapa? Berbuat salah padaku, ini itu. Kamu cari teman lain baru. Nanti dapat seminggu, satu bulan, ya pasti ada, namanya dekat ada masalah, ada ini. Kamu tersinggung lagi, kamu tinggal lagi, kenapa? Taab fulan dia begini, begitu. Cari lagi yang lain. Ujung-ujungnya kamu gak akan dapat teman. Di mana ada orang tanpa aib? Dirimu sendiri gak akan mungkin ada, gak ada aibnya. Banyak. Dan diri kita masing-masing sama. Banyak aibnya. Banyak kekurangannya. Penuh kelemahannya. Tinggal orang berakal bisa dan mampu mengendalikan dan memuamalai semua itu dengan hikmah. Ya ya'fu wa yasfah, ya tajawaz, dan juga dengan itu pula, selama dia tahu saudaranya itu dekat dengannya, ingin menjaga hubungan baik, kehangatan, keakraban, dan bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, maka dia pertahankan hubungan itu. Wa illa, seperti kata Fudail, kamu gak akan punya teman. Gak mungkin, abadan. Kamu berharap orang yang utuh, sempurna, tanpa cacat, persis seperti yang kamu mau, gak akan buat kamu kesal, sakit hati, dan ini gak akan ada. Di mana orangnya? Maka sabari, tidak ada cara lain kecuali itu. Maafkan kalaupun terjadi sesuatu yang menyakitkan kamu. Pikul kekurangan-kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.